Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang kita masuk sesi ke-16, bahasan ketiga. Sesi ke-17, bahasan ke-34. Lihat bahasannya, al-kufrul aswar wa anwa'uhu. Kufur kecil dan macamnya. Jadi kalau disebut kecil tidak keluarkan orang dari Islam. Ya, disebut kufur kecil tidak mengeluarkan orang dari Islam. Kalau kufur besar mengeluarkan dari Islam. Ya, dibaca di bawahnya. Yang dimaksud dengan kufur kecil ialah perbuatan kufur yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Di antara contohnya ialah 1. Kufur dalam bentuk tidak mau mensyukuri nikmat. Dalilnya adalah firman Allah ketika menyeru orang-orang mukmin dari kaum Nabi Musa. Dan ingatlah tatkala Tuhan kalian berfirman, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan tambah nikmat itu. Tetapi bila kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat sedih, sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dalam Surat Ibrahim ayat 7 ini firman Allah ketika menyeru orang-orang mukmin dari kaum Nabi Musa. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Andai kalian itu mau bersyukur ya, aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum, jika kalian kufur. Ini bukan kufur kafir tadi yang kita bahas. Namun apa? Kufur di sini maksudkan adalah mengingkari nikmat. Inna azabila syadid. Siapa yang mengingkari nikmatku, nikmat Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi yang pertama, kufur terhadap nikmat. Berarti terhadap nikmat apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Bersyukur itu ada 3 rukun. Dicatat rukunnya. 1. Bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati. Dua, bersyukur dengan lisan. Dengan memuji Allah. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun dapat yang sedikit, disyukuri alhamdulillah. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan. Yaitu memanfaatkan nikmat untuk ibadah. Yaitu memanfaatkan nikmat untuk ibadah. Berarti kalau tidak bersyukur dengan anggota badan, tidak dengan ibadah, berarti dia tidak disebut bersyukur. Dan bentuk seperti ini juga, bersyukur dengan nikmat, ini bisa jadi maksudnya adalah berterima kasih kepada orang lain. Seperti yang Nabi SAW sebutkan tentang wanita-wanita yang dikatakan banyak masuk neraka. Apa sebabnya? Kufruhunna bil ashir. Karena mereka itu mengingkari. Kemudian para sahabat itu bertanya pada Rasul. Para sahabat wanita bertanya, apakah mereka kufur pada Allah? Bukan. Namun karena tidak mensyukuri pemberian suami. Nabi ceritakan mereka dapat nikmat diberikan apapun yang diminta setahun. Namun ketika tidak diberi sekali, mereka katakan, ma ra'aitu khairan qattun. Aku tidak pernah melihat engkau itu berbuat baik kepadaku sama sekali. Itu disebut kufur pada pemberian. Berarti di sini diajarkan mensyukuri apapun meskipun itu sedikit. Terus yang kedua. Dua, kufur dalam bentuk melakukan perbuatan maksiat tertentu, yaitu perbuatan maksiat yang oleh agama digolongkan perbuatan kufur. Namun orang yang melakukan perbuatan tersebut masih diakui sebagai orang mukmin. Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencaci maki orang Islam adalah perbuatan fasik, sedangkan memeranginya adalah perbuatan kufur. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang itu akan berzina ketika dalam keadaan beriman, dan tidaklah dia akan minum minuman keras ketika dalam keadaan beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Perbuatan kufur semacam itu tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tapi hanya dipandang telah melakukan dosa besar. Disebutkan ini kufur bentuknya maksiat. Contoh, membunuh. Disebutkan itu kufur, namun tidak mengeluarkan dari Islam. Contoh lagi, zina. La yasni zani hina yasni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang seseorang itu akan berzina ketika dalam keadaan beriman. Berarti tidak disebut beriman ketika dia itu berzina. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah dia akan minum minuman keras ketika dalam keadaan beriman juga. Di sini kalimat-kalimat ini, membunuh, zina, minum minuman keras, tidak menunjukkan bahwasanya itu perbuatan yang mengeluarkan dari Islam. Cuma dikatakan kufur. Tadi disebutkan digolongkan kufur, namun orang yang melakukannya masih diakui seorang mukmin, walaupun mukminnya tidak sempurna. Tidak menghapuskan keimanan secara total. Berarti ada bentuk maksiat, bentuk dosa yang imannya masih ada, tidak terhapus semuanya. Ya, tidak terhapus semua. Namun ada perbuatan dosa yang itu bisa menghapuskan iman semuanya. Seperti tadi yang kita bahas pada kufur besar, kufur akbar, itu hapus semuanya. Sama seperti yang kita bahas pada syirik besar, hapus semuanya. Namun ada yang tidak, maka terbagi-bagi, sehingga tidak tepat nantinya semua pelaku dosa besar kekal dalam neraka, enggak. Ada yang dapat syafaat sehingga keluar dari neraka. Terus nomor tiga. Tiga, kufur dalam bentuk berhukum dengan selain hukum Allah, padahal dia tahu adanya hukum Allah. Ibnu Abbas berkata, barang siapa melakukan perbuatan tersebut, maka dia adalah orang zalim dan fasik. Pendapat di atas pula yang dipilih oleh Ibnu Jarir atau berkata, perbuatan tersebut termasuk kufur, tetapi kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Atau ke istilah nomor tiga, kufur dalam bentuk berhukum dengan selain hukum Allah, padahal dia tahu adanya hukum Allah. Dia tahu hukum Allah lebih baik, namun tidak bisa menjalankan hukum Allah. Kemarin kita sebut apa ini kufurnya? Kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Tidak mengeluarkan dari Islam. Dia tahu ini hukum Allah, namun gak bisa jalankan. Wah, saya takut rakyat saya nanti demo besar-besaran. Tahu hukum Allah lebih baik. Wah, takut saya jabatannya itu hilang. Tahu hukum Allah lebih baik. Maka disebut apa? Kufrun duna kufrin. Dia zalim, fasik, namun tidak mengeluarkan dari Islam. Itulah contoh-contoh kufur kecil dan macamnya. Break 1 menit.